Wa inna ma yu'athiru taghayyuru ing kana bi khalid ay mukhalitin lil ma wa huwa ma la yatamayazu fi ra'il ain tahirin wa qad ghaniyal ma'u anhu ka ja'faron wa samri sajarin nabata qurbal ma wa warqin turiha thumma tafattata la turabin wa milhima wa in turiha fihi. Ini masih melanjutkan tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi di keterangan sebelumnya telah membahas air yang berubah atau biasa diistilahkan dengan ma' mutaghayyir. Jadi bila ada benda yang menyampuri air, kemudian benda itu menjadikan salah satu dari sifat air berubah, maka hukum air itu adalah mutaghayyir. Kalau mutaghayyir berarti tidak bisa digunakan untuk menyucikan. Tapi hukum mutaghayyir itu ada catatan. Catatannya ialah bila memang yang menyampuri adalah benda yang bisa tercampur dengan air, yang bisa menyatu dengan air. Diistilahkan dengan kholit ya, kholit yaitu mukholitin lil ma, benda yang bisa tercampur dengan air. Jadi benda yang tercampur di dalam air itu ada dua, ada yang kholit, ada yang tidak kholit. Dan yang bisa merubah menjadi mutaghayyir adalah yang kholit. Kholit adalah sesuatu yang mencampur air yang diistilahkan dengan kholit adalah benda-benda yang di saat tercampur dengan air kita tidak bisa membedakannya mana yang campuran air, mana yang air. Jadi mata kita tidak bisa membedakan benda itu di saat tercampur dengan air. Dan pastinya benda yang tercampur dengan air ini hukumnya suci ya, karena ini yang kita bahas masih seputar air yang mutaghayyir. Kalau yang menyampuri benda najis nanti beda lagi pembahasannya, itu namanya air mutanajis. Dan ada catatan lagi ya, ada catatan lagi. Selain catatan yang pertama yaitu kholit, catatan yang kedua adalah benda yang menyampuri air bisa dihindarkan dari air. Benda yang menyampuri air bisa dihindarkan dari air. Jadi benda-benda yang menjadi pengecualian dari kholit, mohon maaf, contohnya yang mencukupi syarat ya, syarat bisa menjadikan air menjadi mutaghayyir adalah ja'faron. Ja'faron ini jenis minyak ya. Jadi ja'faron ini termasuk kategori benda yang tercampur dengan air, yang bisa tercampur dengan air saat bertemu, dan juga termasuk benda yang bisa dihindarkan dari air. Atau contoh yang lain adalah buah dari pohon yang tumbuh di dekat air. Jadi misalkan ada sungai, kemudian di dekat sungai itu ada pohon dan pohonnya berbuah, kemudian buah itu jatuh ke dalam sungai, lalu buah itu merubah sifat dari air, maka air yang ada di sungai itu hukumnya juga termasuk mutaghayyir. Kalau buahnya itu sebenarnya tidak termasuk mukhalit ya. Buah dan air kan, kalau buah tercampur atau masuk di dalam air pastinya kita bisa membedakan mana yang buah dan mana yang air. Yang menjadikan buah ini membahayakan air bila tercampur adalah sesuatu yang terlepas dari buah itu. Jadi kalau buah masuk ke dalam air kan pastinya lama-lama akan menjadi terlepas ya, bagian-bagian buah itu terlepas, dan itulah yang menyebabkan bisa menjadikan air mutaghayyir. Dan contoh yang lain adalah daun. Daun, tetapi daun itu sengaja dilemparkan ke dalam air, dan lalu daun yang dilemparkan tadi hancur dan merubah sifat air. Kalau daun ini bisa menjadikan air mutaghayyir kalau memang ada perbuatan dari seseorang ya, ada perbuatan dari seseorang. Artinya kalau daun itu jatuh dengan sendirinya tidak membahayakan air. Karena memang termasuk hal-hal yang sulit dihindarkan dari air. Lalu contohnya sesuatu yang merubah air tetapi tidak mempengaruhi kesucian air adalah debu, ya, debu dan juga garam, garam yang dari air. Jadi garam itu kalau di kitab fikih ada milhu ma'i, garam yang dari laut, ada milhu jabali, garam yang dari gunung. Itu bentuknya bagaimana saya juga kurang tahu ya. Jadi garam yang mencampur air ini walaupun merubah rasa air, garam itu tidak menjadikan air menjadi mutaghayyir, asalkan garam yang dari air ya. Jadi mengecualikan garam gunung. Kalau garam gunung ini hukumnya sama seperti benda lain. Dan juga turab, yang dikecualikan adalah turab atau debu. Jadi keduanya ini, antara debu dan garam air, tidak bisa menjadikan air mutaghayyir walaupun ada kesengajaan menyampurnya. Jadi berbeda dengan daun tadi ya. Kalau daun itu diperinci hukumnya. Wala yadhurru taghayyurun la yamna'ul isma liqillatih walawih timalan kan syakka ahwa katsirun aw qalil. Seperti penjelasan yang telah dijelaskan bahwasanya perubahan yang bisa mempengaruhi hukum air, yang bisa merubah hukum air adalah perubahan yang banyak. Jadi mengecualikan perubahan yang sedikit. Kalau hanya berubah sedikit, maka hukum air tetap tohir mutohir. Dan perubahan sedikit itu memasukkan perubahan yang hanya ada kemungkinan. Jadi kemungkinan berubah. Jadi ada orang yang ragu. Ada orang yang ragu. Jadi ini memasukkan masalah sebelumnya ya, yaitu masalah air yang berubah, tapi perubahannya itu takdiri, perubahannya secara perkiraan. Memasukkan yang ini. Jadi di keterangan sebelumnya telah saya jelaskan bahwa cara mengira-ngirakan air yang berubah yang disebabkan tercampurnya benda yang sifatnya sama dengan air itu dengan tiga hal ya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan di kitab Hasyiah, di kitab-kitab penjelasan, hukum melakukan pengandaian itu sunnah ya, hukumnya sunnah. Jadi ada air satu ember, dicontoh keterangan sebelumnya. Ada air satu ember tercampur air mawar satu gelas. Tapi air mawar itu semua sifatnya sudah sama dengan air. Warnanya sudah hilang dan rasa bau juga sudah sama dengan air. Air mawar satu gelas dicampurkan ke air satu ember. Itu kan kita tidak tahu apakah ini berubah atau tidak. Kita tidak tahu itu artinya kita ragu. Kita ragu apakah air itu berubah atau tidak. Artinya andai kata kita tidak melakukan pentakdiran, tidak melakukan pengandaian dengan tiga hal yang sudah saya terangkan itu, kita langsung menggunakan air itu hukumnya sah ya. Hukumnya sah. Karena ujung-ujungnya kita ragu atas perubahan air. Dan kesucian air tidak bisa hilang dikarenakan keraguan. At-toharoh la tuzalu bisyak atau la taslabu toharotu bisyak. Jadi kesucian air tidak bisa hilang atas dasar keraguan. Jadi keraguan perubahan air ini termasuk kategori perubahan yang sedikit ya. Perubahan yang sedikit bila yang diragukan adalah apakah perubahan itu sedikit atau banyak. Jadi saya ulangi ada seseorang yang memiliki air, kemudian air itu tercampur dengan benda dan terjadilah perubahan. Namun orang itu ragu apakah perubahan itu sedikit atau banyak. Kalau sedikit berarti tidak bahaya, kalau banyak berarti bisa membahayakan. Membahayakan artinya bisa merubah sifat air yang asalnya tohir mutohir. Keraguan yang seperti ini hukumnya tidak mempengaruhi air. Dalam artian apakah perubahan itu sedikit atau banyak, maka dalam hukum fikih diambil yang sedikit ya, diambil yang sedikit. Karena memang tadi bahwa kesucian air tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau ragu apakah sedikit atau banyak, apakah berubah atau tidak, maka dikembalikan ke hukum asli yaitu kesucian air. Bakau makan ala makan biasanya ya. Kemudian wa kharaja biqauli biholitin almujawir wa huwa ma yatamayyazunil nadir ka'udin wa duhnin walau muttayyibain. Jadi Teruskan di video setelahnya ya. Wallahu a'lam bishawab.